Baik. Masalah yang dibahas di sini adalah terkait dengan sholatul ghaib. Sholat ghaib. Kenapa kok dibahas? Sebab Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika memberitahukan kepada para sahabatnya kematian Najasyi, beliau mengajak para sahabatnya sholat jenazah. Nah gitu ya. Beliau keluar dengan sahabatnya ke musala, membuat saf, kemudian bertakbir empat kali. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mensolatkan jenazah Najasyi di Madinah, disebut dengan sholat gaib. Baik, terkait dengan sholat gaib ini ada banyak pendapat. Ada yang berpendapat tidak disyariatkan sholat gaib karena gak ada jenazahnya, gak ada orangnya. Ini jelas batil. Jelas batil. Pendapat yang kedua menyatakan disyariatkan sholat gaib secara mutlak. Yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama. Ya, diperbolehkan atau disyariatkan sholat gaib secara mutlak, baik jenazahnya sudah disolatkan oleh warga setempat ataukah belum. Amin. Misalkan ada yang mati di Malang, muslim, di tengah-tengah kaum muslimin, ya diurus jenazahnya, ya disolatkan, dimakamkan sebagaimana mestinya. Warga Surabaya mensolatkan, nggak ada masalah kata mereka. Ini pendapat yang kedua, pendapat kebanyakan para ulama kita, tidak masalah atau disyariatkan sholat gaib secara mutlak, boleh secara mutlak walaupun jenazahnya sudah disolati. Wallah ini. Jadi pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian ulama kita, sholat gaib itu disyariatkan dengan ketentuan. Ya, dengan ketentuan. Ketentuannya adalah apabila ada seseorang yang mati di sebuah tempat dan tidak disolatkan atau diproses sebagaimana semestinya. Amin. Soalnya lagi, sholat gaib itu disyariatkan apabila ada seseorang yang mati di sebuah tempat yang belum disolatkan atau belum diproses jenazahnya sebagaimana semestinya, baru ada syariat gaib, sholat gaib. Adapun bagi jenazah yang sudah disolatkan, sudah diurus jenazahnya sebagaimana semestinya, maka dari syariat. Dari sana. Pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, dan itu pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Dasarnya hadis ini, hadis yang tadi kita baca. Rasulullah SAW dalam sejarah melakukan sholat gaib cuma sekali. Ya cuman sekali ketika meninggalnya Najasyi ini saja. Sementara kita tahu Najasyi itu meninggal di mana? Di Habasyah, di tengah-tengah masyarakat yang Nasrani. Tidak ada yang mengurus jenazahnya, tidak ada yang mensolatkan jenazahnya. Maka Rasul melaksanakan sholat gaib. Saya paham ini. Saya mau tanya, apakah pernah Rasulullah SAW sholat gaib untuk para sahabatnya yang wafat ketika perang, atau ketika wafat di Mekah, atau ketika wafat di mana tempat yang lainnya bukan di Madinah? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan Rasul mengerjakan sholat gaib untuk para sahabat yang mati di luar Madinah. Tidak ada. Yang ada hanya satu riwayat ini saja. Wahala wa rajih, itu pendapat yang lebih rajih. Khulasnya, sholat gaib itu hanya disyariatkan apabila ada jenazah mati yang belum disolatkan atau belum diproses sebagaimana mestinya. Sehingga enggak salah keluar. Hadza wadhih. Mafhum insyaallah ya. Nah, masalah yang berikutnya yang dibahas dalam hadis ini pada kata-kata wa kharaja bihim ilal musalla. Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar dengan para sahabatnya ke musalla. Musalla lapangan, bukan musalla surau atau langgar, tapi lapangan. Lafaz ini menjelaskan kepada kita disunnahkan sholat jenazah itu di lapangan ini. Ya, di lapangan ini. Lalu di lapangan biasa orang mengerjakan sholat id atau di lapangan yang luas. Ini yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Beliau keluar dengan para sahabatnya menuju ke musala. Beliau tidak mensholatkan jenazahnya Najasyi di Masjid Nabawi, tidak. Tadi ke musala, ke lapangan. Ini sunnah. Ini sunnah. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan mensolatkan jenazah di masjid? Jawabannya? Kok di mana? Jawabannya? Gimana Budi? Boleh. Dasarnya? Ya bagai dasar, yang memang boleh-boleh aja. Dasarnya muslimin biasa kayak gitu ya. Jangan awalnya muslimin harus dengar. Namanya. Pendapat yang rajih adalah boleh. Boleh mensolatkan jenazah di masjid. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya Sahl dan Suhail putranya Baydah. Ada seorang sahabiah yang namanya Baydah, Da'ad al-Baydah. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Boleh. Taraklah. Juga tidak hanya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga Ummahatul Mukminin ketika meminta jenazahnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, jenazah Sa'd bin Abi Waqqas untuk dimasukkan ke dalam masjid dan disolatkan oleh Ummahatul Mukminin. Intinya boleh. Jawabannya boleh. Tapi yang afdal? Yang afdal? Di mana? Di lapangan. Ini yang jarang diperhatikan. Muslimin sekarang lebih senang yang boleh-boleh. Nah, kurang perhatian yang afdal-afdal. Jadi mestinya nanti ketika ada yang wafat disolatkan di lapangan. Di lapangan para ulama. Nah, kalau seandainya di makbarah, di tempat penguburan atau makam kaum muslimin, sebelum masuk ke makbarah ada semacam lapangan luas, agak luas gitu ya, halaman cukup luas, itu bisa dikerjakan di situ. Di situ dikerjakan salat jenazah, baru kemudian masuk ke area pemakaman para ulama. Tayyib. Al-Muhim, kalau yang mudah di lapangan itu yang lebih afdal. Kalau tidak memungkinkan maka di masjid. Kalau dikerjakan di rumah gimana? Boleh tidak? Di rumah jenah orang tadi yang kematian, boleh tidak? Boleh tidak? Jawabannya? Boleh, tidak ada masalah. Boleh ya? Semuanya boleh. Saya yang afdal adalah di masjid. Jadi musallah yang afdal di lapangan itu. Baik, kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan shaf. Fa shaffa bihim Rasul membuat shaf dengan para sahabat. Nanti akan dibahas insyaallah pada hadis yang kedua. Terkait dengan shafnya nanti. Pembahasan yang berikutnya ialah waqaf para arba'an. Rasulullah SAW takbir 4 kali. takbir 4 kali. Ini menunjukkan apa ya Pak? Salat jenazah takbirnya 4 kali. Ini adalah hadis yang paling sahih tentang tata cara salat jenazah. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, 4 kali. Pertanyaannya, apakah boleh lebih dari 4 kali? Jawabannya warahmatullahi, ada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim yang menyebutkan takbirnya 5 kali. Disebutkan dalam hadis Zaid, hadis Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim, beliau pernah bertakbir pada salat jenazah 5 kali. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bertakbir 5 kali untuk jenazah. Barakallah. Ini ada riwayat. Yang ada riwayat. Adapun yang menyebutkan 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali itu yang terbanyak, ini semua adalah akhar. Adalah akhar sebagian salaf. Ada yang saya dan tidak. Khulasanya yang afdal, yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan paling sahih riwayatnya, 4 kali takbir. Kalaupun dia mau nambah 5 kali takbir, sehingga yang afdal 4, yang boleh 5. Ada berapa? 6. Ada berapa? Ini jelas terkait dengan takbirnya. Kemudian, apakah mengangkat tangan pada takbir-takbir salat jenazah? Apakah angkat tangan pada takbir-takbir salat jenazah? Jawabannya benar-benar Rasulullah, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Ya, tidak ada satu hadis pun yang sahih menjelaskan Rasul alaihissalatu wassalam angkat tangan pada takbir-takbir jenazah kecuali takbir yang pertama. Tidak ada yang sahih. Yang ada adalah atsar Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhu. Barakallah. Maka pendapat yang rajih, ini pendapat sebagai ulama dan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ialah tidak disyariatkan angkat tangan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sementara tindakan Ibnu Umar itu ijtihad beliau pribadi. Sehingga kaifiahnya ialah takbir dan angkat tangan pada takbir yang pertama. Allahu Akbar, angkat tangan. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, Allahu Akbar. Atau yang kelima, yang maksimal, Allahu Akbar, dengan tanpa angkat tangan. Tangan bagaimana biasa di dada, kita hanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan tanpa mengangkat tangan. Hadza huwa sahih, dikarenakan tidak ada dalil yang menyebutkan tentang angkat tangan. Difahami insyaallah ta'ala. Baik, sekarang kita bahas hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla 'ala an-najashi fa kuntu fi shaffi ath-thani aw ath-thalith. Qala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat mensalatkan jenazah An-Najasyi, salat gaib. Fakuntu fi shaffi ath-thani aw ath-thalith, sementara aku, kata Jabir, ada di shaff yang kedua atau shaff yang ketiga. Tayyiban. Berkait dengan shaff gaib, sudah kita bahas tadi. Hadis ini menjelaskan tentang masalah shaf pada jenazah, pada salat jenazah. Perlu dipahami kalau kita na'udzubillah, shaf pada salat jenazah disunnahkan minimal 3 shaf. Disunnahkan pada salat jenazah minimal 3 shaf. Dan tidak ada batasan maksimalnya. Ya, disunnahkan untuk sholat jenazah minimal 3 saf. Minimal 3 saf dan tidak ada batas maksimalnya. Bisa lebih, terserah. Mau puluhan saf ada masalah. Saya banyaknya orang ada masalah. Minimal 3 saf. Untuk masing-masing saf minimal 1 orang. Ya, minimal 1 orang. Jadi kalau seandainya ada 3 orang, hanya 3 orang yang mensolatkan jenazah, maka shafnya dibikin berapa? Dibikin 3. 1, 2, 3. Depan, belakangnya lagi, belakangnya lagi. Dibikin 3. Yang paling depan sebagai imam. Kalau dia 4, gimana ya? Hah? 2, 1, 1. Demikian seterusnya. Al-Muhim bikin 3 saf. Itu minimal saf yang ada. Dan 1 orang per tiap-tiap safnya. Itu minimal. Dan tidak ada batasan maksimal terkait dengan jumlah saf dan jumlah orang. Ini pendapat yang sahih. Barakallahu fikum. Paham ini? Barakallahu. Ini harus diucapkan baik-baik. Sehingga ketika menusulkan jenazah, tengok. Jangan cuma milih panjangnya aja. Dia jumlah safnya. Ya. Misalkan masjidnya panjang ini. Tapi cuma 2 saf aja, dibikin 3 saf. Barakallahu. Hadza wadhuhun insyaallah taala. Yang berikutnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla ala qabrin ba'dama tufina. Fakabbar alaihi arba'a. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam salat di kuburan. Salat mensolatkan jenazah di kuburan setelah dimakamkan. Fakabbara alaihi arba'an, maka beliau bertakbir 4 kali atas sang mayit tadi. Saya ikhwan, hadis ini fanatina azzaqumullah membahas tentang permasalahan seseorang yang ketinggalan salat jenazah. Jenazahnya sudah dikuburkan. Pertanyaannya, apakah boleh bagi dia sholat jenazah langsung di kuburannya? Jawabannya, boleh dengan riwayat ini. Boleh dengan riwayat ini. Barakallahu. Ini pendapat yang kuat. Dari pendapat saya, walaupun pendapat saya sudah diterangkan para ulama, tapi dengan nas hadis ini menunjukkan boleh. Boleh bagi seseorang yang ketinggalan sholat jenazah langsung pergi menuju kuburan, dia sholat jenazah di kuburan dengan keyakinan yang sama, takbir 4 kali. Barakallahu. Keyakinan yang sama dengan azzaqumullah ialah dia menjadikan kuburan tadi antara dia dan kiblat. Terima. Ini kiblat. Ini jenazah. Antum di sini. Kalau jenazah laki-laki di bagian kepala dia berdiri, kalau jenazah perempuan di bagian pinggulnya, bagian tengah-tengahnya dia berdiri, menghadap ke arah kiblat. Paham ya? Dia menghadap ke arah kuburannya, menghadap ke arah kiblat. Takbir 4 kali. Ini sebagai kekhususan, ya, pengecualian dari larangan sholat di kuburan. Sekarang paham insyaallah bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk pergi kuburan. Nah gitu ya. Tidak boleh, hukumnya haram dikecualikan salat jenazah. Jenazah itu boleh dengan perkataan Rasul SAW. Hikmahnya, alasan kenapa diperbolehkan, dikarenakan pada salat jenazah tidak ada rukuk dan sujud, hanya ada takbir saja. Apa ini? Barakallah. Bagaimana kalau seandainya jenazahnya itu sudah lama dikubur? Tadi kan ketinggalan salat jenazahnya, datang ke tempat yang mati ternyata sudah dikuburkan, langsung ke kuburan. Bagaimana kalau jenazahnya sudah lama? Misalkan dia sedang keluar kota atau keluar negeri, misalkan dia ke umroh gitu ya. Baru umroh ada keluarga yang mati, ada dikasih tahu supaya umroh jangan terganggu. Begitu pulang umroh sepekan 10 hari gitu ya, sampai di rumah nanya, lo mana si fulan, kok gak kelihatan? Sudah meninggal dunia sepekan yang lalu. Sudah meninggal sepekan yang lalu. Jawabannya, apakah kita boleh mensolatkan jenazah dia di kuburan walaupun sudah berlalu sepekan atau beberapa hari? Jawabannya apa? Boleh apa boleh? Boleh. Dalilnya? Hadis ini tidak ada batasan waktu setelah. Hadis ini tidak ada batasan. Ini ada batasan kata-kata bak jama itu menunjukkan langsung selesai dikubur langsung disolatkan. Bukan itu dibahas, sudah terlalu. Baik. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau melewati 3 hari. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh kalau melewati batas 1 bulan. Batas 1 bulan. Ada yang memperinci. Kalau dia sedang gaib, enggak ada di tempat, batasannya 1 bulan. Kalau dia ada di tempat, enggak lagi gaib, batasnya 3 hari. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mengatakan boleh sholat di kuburannya walaupun melampaui 1 bulan. Barakallah itu. Ini yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat sebagai Syafi'iyah. Jawabannya boleh mensolatkan dia di kuburannya walaupun melebihi 1 bulan. Berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla 'alal qabri ba'da syahrin. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat di kuburan seseorang setelah lewat 1 bulan. Setelah melewati 1 bulan. Ini hadis yang ada kelemahan padanya, namun ada penguat-penguat yang lain sehingga dikatakan hasan diri-diri. Barakallahu. Ini pembahasannya sekedar boleh. Boleh. Barakallahu. Hadza wa ma. Hadis yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في 3 أثواب Yamaniyatin biwin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamah. Baik. Artinya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikafani pada 3 helai kain buatan Yaman warnanya putih. Sahuliyah itu nama tempat di Yaman, buatan wilayah Sahul di Yaman. Di Rasul SAW dikafani pada 3 helai kain buatan wilayah Sahuliyah Yaman berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada pada kain kafan tadi gamis, tidak pula sorban. Intah. Baik, ini sekarang hadis yang menjelaskan tentang masalah bab kafan. Yep. Terkait dengan bab kafan, kafannya jenazah laki-laki itu 3 helai. Paham ya? 3 helai. Dengan nas riwayat ini 3 helai. Bagaimana dengan kafannya perempuan? Bagaimana dengan kafannya perempuan? Jawabannya fa nabtina azzakumullah, kafan jenazah perempuan juga sama dengan kaum laki-laki 3 helai. Adapun hadis yang menunjukkan kafannya wanita 5 helai, ada kerudungnya, ada bajunya, ada sarungnya dan segala macamnya, itu dhaif riwayatnya. Tidak ada yang sahih. Sehingga kembali kepada keumuman hadis, kafan jenazah laki-laki dan perempuan itu sama saja 3 helai. 3 helai. Ini yang pertama. Kemudian disunnahkan pada kain kafan berwarna putih. Ya, biwin, warnanya putih. Ini dengan kesepakatan para ulama. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum makafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih, itu pakaian yang terbaik bagi kalian, dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan kafan putih, kata Rasul. Ini sunnah. Ini hukumnya sunnah kain kafan berwarna putih. Kalau tidak ada warna putih, maka kain apapun boleh, yang penting bisa untuk mengkafani. Kemudian terkait dengan kafan, di samping putih, disunnahkan kain kafan itu sabir, satir, sabihun satir. Sabir itu luas, lebar. Satir menutupi, sehingga dia lebar dan panjang, sehingga menutupi. Sehingga setiap helai kain kafan itu lebar dan panjang. Kemudian bikin 3 helai. Sunnahnya warna putih. Kalau tidak ada, maka bisa warna yang lain. Oke. Kemudian ketentuan kain kafan yang lain ialah disebutkan dalam riwayat ini, laisa fiha qamisun wala imamah. Kain kafannya tidak ada yang dibikin gamis, tidak pula dibikin sorban. Artinya apa? Hanya bentangan kain. Jadi kainnya bukan kemudian dibikin, dijahitkan gamis, nanti mayatnya digamisi bagaimana yang kita pakai sekarang, yang digamisi satunya dibikin sorbannya dia, satunya untuk nutupi badan dia. Tidak ada itu. Sehingga 3 helai kain kafan itu betul-betul bentang 3 helai, tanpa ada gamisnya, tanpa ada sorbannya, baik pada jenazah laki-laki atau jenazah wanita, semuanya sama dibentangkan. Sunnah yang berikutnya terkait dengan masalah kain kafan ialah kain kafannya diberinya wangi, diberi buhur, diberi buhur ya Pak, diberi minyak wangi. Ini terkait dengan masalah kain kafan. Hai, terus gimana cara mengkafani mayit? Tahu? Oh. Eh? Tiga halnya diapakan? Dibentangkan satu, dua, tiga selebar itu. Kemudian mayitnya digulung-gulung-gulung-gulung-gulung. Eh? Atau gimana? Kayaknya sangat gampang. Jadi tiga helai kain kafannya yang lebar dan panjang itu ditumpuk jadi tiga. Paham ya? Mayat ditaruh di tengah-tengahnya. Kemudian bagian lembar pertama dilempitkan. Ya, dilempitkan. Set, set, satu. Yang kedua juga begitu. Set, set, dua. Yang ketiga juga begitu. Set, set, tiga. Singgung tu yang cara mengkafani jenazah itu. Jika yang ada kelebihan pada kakinya, kelebihan pada kepalanya, dilipat, dilipat. Apakah boleh ditali? Jawabannya teknis itu boleh-boleh saja. Tapi kain ikatan itu bukan jawab. Ikatan tali ikatan itu bukan termasuk kafan, sehingga harus dilepas ketika masuk ke liang kubur. Paham ya? Jika ketika diikat itu teknis saja. Harus diikat, baru dilepas kalau sudah dilempur. Baru diikat bagian kepala, di bagian kaki, supaya tidak terbuka. Bagian tengah bagaimana? Teknis saja. Kalau dibutuhkan untuk diikat, diikat bagian tengahnya supaya jangan sampai terbuka. Yang jelas ikatan tadi bukan termasuk kafan, bukan termasuk kafan, sehingga harus diambil dan dilepas ketika dimasukkan ke liang lahat. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah kafannya. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Jam berapa? Jam 5. Ah, lebih 9. Masya Allah. Cepat sekali. Kayaknya jamnya. Jam berapa? Ini pas lebih 9. Masya Allah. Jadi gimana? Mau diteruskan apa mau tanyakan? Yang berikutnya terkait dengan masalah memandikan jenazah. Lanjut. Lanjut dulu atau pertanyaan dulu? Yang enggak mungkin dihafalkan dalam sekali pertemuan, masih panjang nih riwayatnya ini. Ini mungkin 3-4 kali pertemuan selesai. Iya, Budi. Pertanyaan apa lanjut? Pertanyaan. Nah, terhold. Tapi seputar yang sudah kita bahas ya. Iya. Oh, terhold. Silakan. Masalah musolati. Terlambat ya. Bila mayat sudah muncul di area mumpus dan muncul yang lainnya kan muncul dalam artian tidak bersalah. Iya, kalau yang ditanyakan wajib atau tidak wajib, jawabannya kalau sudah disolatkan, maka yang lain yang belum mensolatkan tidak wajib mensolatkan. Dikarenakan solat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Tapi yang dibahas tadi itu adalah boleh ataukah tidak? Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh, boleh. Sudah disolatkan, sudah semuanya sudah selesai, sudah dikuburkan, atau orang telat, gimana ini? Boleh sholat di kuburannya. Apakah wajib? Jawabannya, tidak wajib. Coba ya, tidak wajib. Tapi boleh. Yes? Jadi halnya, tidak lah, saya tidak mau disolatkan, sudah selesai urusannya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi saya kepingin sholatkan, saya harus, ya sudah, sholatan, di kuburan, di kuburan dia. Kalau di kuburan dari kuburan dia, dari kuburnya boleh. Yang keras itu, yang keras. Wah, pokoknya nggak ada. Jadi ketika dia tidak mensolatkan jenazah orang yang mati, nanti kalau dia pas mati nggak disolatkan begitu. Ya, karena dia tahu sehari-hari dia nggak pernah melakukan. Oh, terkait dengan orang yang mati, orang yang tidak pernah sholat dalam kehidupan dia, dia mati. Tadi ke yang mana? Tadi tanya tadi tak cermat mati. Itu pembahasan lain. Apa hukumnya mensolatkan jenazah orang yang tidak pernah sholat, kan gitu ya? Nah, gitu loh Pak. Dengan jelas gitu. Ini dua pendapat. Tergantung antum mau jaga pendapat yang mana. Orang yang tidak sholat itu dihukumi kafir atau tidak kafir? Dua pendapat. Dua pendapat. Yang mengatakan orang yang tidak sholat dihukumi kafir, ya tidak boleh bagi anda sholat mensolatkan jenazah orang kafir. Tapi kalau merujukkan pendapat yang mengatakan dia belum kafir, ya disolatkan jenazah. Kalau mayoritas ulama besar Saudi sekarang ini itu berpendapat orang yang tidak sholat dihukumi kafir, dihukumi kafir. Sehingga apa? Ya tidak disolatkan jenazahnya, ya tidak ada warisan terkait dengan dia, dikuburkan di kuburnya orang kafir, disikapi sebagaimana orang kafir. Itu mayoritas besar ulama Saudi sekarang. Fatwa lajna da'imah kibar ulama sekarang ini demikian fatwanya. Ada ikhtilaf, jadi anda merujukkan yang mana, itu dia yang dia aman. Itu apa ya? Bila kan pembahasan, kalau dia tahu-tahu sebelum mati mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mati, masya Allah ya muslim, disolati, itu sih nggak ada pembahasan. Dengan tanpa ikhtilaf, dengan tanpa ikhtilaf dia muslim ketika itu. Dia kan duduk bersyahadat, iya, tanpa ada ikhtilaf, langsung diserahkan orang muslim. Kalau terjadi. Kok namanya enggak terjadi. Ada lagi. Ya udah. Apa ada ketentuan ganjil? Apakah ada ketentuan harus ganjil? Enggak ada. Yang ada batas minimal tanpa maksimal. Minimalnya 3. Yang tadi itu. Maksimalnya enggak ada. Jadi kalau seandainya lebih dari 3, apakah harus bikin ganjil? Enggak ada. Mereka terangkan demikian. Hah? Ya, jelas dong, untuk kaitan yang sop harus lurus rapat, eh? Ya, ini maksudnya gimana? Tidak ada harus. Tidak ada keterangan harus bagi rata sopnya yang cara orang 133 tidak ada itu. Tidak ada, jangan bikin susah. Dibikin gampang mencari susah. Artinya terkait dengan sof itu minimal 3. 3 aja pokoknya sofnya. Lebih tidak ada masalah. Lebih tidak ada masalah. Tidak harus ganjil. Tidak harus sama jumlahnya. Parah lagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Minimal satu sof berapa? Satu. Arahlah. Gimana Pak Ustaz? Kenapa saya mau tanya ini? Kalau terkait dengan mayatnya, kalau banyak utang apakah ada sebaliknya? Banyak apa? Utang. Oh, banyak utang. Masya Allah, banyak utang. Dulu di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat beliau pernah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang punya utang, sampai ada yang menjamin. Ini dulu. Kalau dulu berarti tokoh masyarakat tidak sholat. Yang mensolatkan adalah keluarganya dia sendiri. Itu jauh Islam. Namun setelah itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya mensolatkan jenazah siapapun walaupun berhutang, dan hutangnya ditanggung oleh Baitul Mal ketika itu. Ada sudah mulai banyak harta, maka yang menanggungnya adalah Baitul Mal. Yang ada masalah disolatkan jenazahnya walaupun oleh tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan utang piutangnya ditanggung oleh keluarganya atau ditanggung oleh Baitul Mal. Jadi terkait dengan hadis yang menunjukkan larangan itu di awal Islam, itu pun hanya Rasul yang tidak mau mensolatkan jenazah. Arakallah. Ya Allah. Tadi kapan biasanya kan ada tiga terus kalau masuk rahat apa perlu dilepas semuanya? Semua yang mana? Apanya lepas semuanya itu? Dilepas kabel lah, udah lah. Sudah terangkan tadi, tali pengikat itu bukan bagian kafan. Tali pengikat itu bukan bagian kafan. Di tali itu untuk teknis supaya jangan sampai lepas. Paham ya? Mending ini. Maka diambil tadi itu. Dikatakan bukan termasuk bagian kafan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau gak diambil? Jawabannya itu juga gak ada masalah. Juga gak ada masalah. Juga ada masalah. Cuman jangan ada keyakinan yang aneh. Tali pocongnya belum dilepas. Nanti gentayangan kemana-mana. Tidak. Dilepas itu dikarenakan apa? Bukan termasuk kencapan. Tapi bukan kewajibannya. Bukan kewajiban. Dilepas supaya ngerti ini bukan kapan sudah diambil uang ada gitu ya. Kalau pun nggak dilepas juga ada masalah sekedar tahu ada paham ya. Nah ada kembali. Nah saya pernah ingin mempraktekkan hadis mengenai sholat yang di kuburan, cuma kondisi kuburannya yang sulit ketika saya menjadikan kuburan itu antara saya dengan Islam. Itu harus berdiri di kuburnya orang lain. Akhirnya geser-geser di sampingnya ini. Terus menghadap ke arah mana? Jadi ini kuburan, katanya ini sampai sini, saya di sini. Supaya tidak nginjak kuburan di sini. Allah. Ya kalau nggak memungkinkan ya, ya tidak usah. Misalkan tadi saking rapatnya kuburan yang ada, kalau kita di kuburan bisa menginjak kuburannya orang lain, ya sudah, ya tidak kita salatkan. Juga tak mubah, bukan perkara yang wajib. Dalam keadaan menginjak kuburannya orang hukumnya haram. Yang sedang kita kerjakan hukumnya mubah. Jangan sampai mengerjakannya mubah mengerjakan yang ya lihat kondisinya aja lah. Kalau kamu mungkin kan, kalau mungkin kan, kalau yang tadi Allah Pak, karena nanti jadi kan patut kubernya itu sampingnya dia. Nanti lagi misalkan siapa ini? Allah Pak lah misal. Kenapa? Doa apa saja yang dibaca ketika salat? Ada nggak di sini? Terkait dengan doa doanya ada di sini. Oh, tidak ada. Jadi nanti. Tunggu aja. Ini perbincangan pembahasannya ini. Mereka rencananya dihatamkan dulu, kemudian dibahas lebih tuntas dari awal sampai akhir. Nah, posisinya apakah itu semuanya adalah teknis. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan ketika kain mayat dikafani harus di atas tangannya di dada kayak orang sholat atau ketika ataukah dia selonjor. Mau selonjor boleh, mau tahu dah juga ada masalah. Tidak ada riwayat yang menerangkan demikian. Itu semua adalah teknis. Boleh, mau begini kan? Boleh. Mau juga boleh. Tidak ada riwayat yang menerangkan masalah ini. Para pelan. Tidak ada riwayat. Apa ada ketentuan harus ditempelkan pijit karena seperti yang terjadi? Ini belum dibahas kayaknya nih. Ini belum pemakaman kayaknya ini. Belum pemakaman ini. Ya. Ini makanya enggak sedang apa tadi. pertanyaannya harus batas dengan yang dibahas tadi. Ya. Nah, ini baru pertanyaan namanya ini. Yang tadi lupa enggak saya sampaikan ini. Bagaimana kalau kita masbuk? Masbuknya bukan selesai semuanya. Kita datang ke tempat orang sholat, entah di masjid atau di lapangan, imamnya sudah takbir kedua atau takbir ketiga. Nah, itu baru dibahas. Kan masbuk kita ini nunggu imam selesai atau langsung ikut? Jawabannya langsung ikut. Yukabbir wala yantadhir. Langsung takbir ketika itu, tidak menunggu imam selesai. Barakallah. Kemudian ditambah dengan keumuman hadis, "Fama adraktum fasallu." Yang kamu dapati, kamu salat. Terus yang kamu enggak dapati, fa'timu, maka sempurnakan salatmu. Barakallahu. Jadi antum takbir misalkan dia dapat 2, langsung Allahu Akbar. Antum pertama, dia keberapa? Dia kedua. Paham ya? Begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum takbir sekali lagi. Untuk menambah yang keempat, Allahu Akbar, doa, tahiyatul salam. Barakallahu. Kalau seandainya imamnya takbir 5 kali, antum masuk satu takbir, antum sama Allahu Akbar, dia takbir yang kedua. Ternyata dia 5 kali takbirnya, antum dapat berapa? Dapat 4. Apakah antum harus menambah? Jawabannya menambah. Itu kaidah umum dalam sholat, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diikuti untuk dijadikan imam diikuti. Sehingga nambah satu lagi, walaupun 4 itu sudah cukup, nah gitu ya, 5 itu kelebihan, tapi mengikuti imam maka ditambah satu takbir lagi. Barakallahu fikum. Intinya tidak perlu menunggu selesainya imam, langsung takbir masbuk dan menambahi takbir-takbir yang kurang. Barakallahu fikum. Ayo, gimana? Selesai salam, apa masih ada? Tidak ada zikir pada salat jenazah, tidak ada zikir qobla salat jenazah juga tidak ada azannya, juga tidak ada iqamatnya, juga tidak ada salat jami'ah. Tidak ada riwayat yang menunjukkan nama saya. Gabung dengan laki-laki ini maksudnya? Nah, sama dengan kamu laki-laki? Tapi kalau sama dengan kamu laki-laki harus aman dari fitnah, sehingga mereka terpisah. Mereka di belakang, laki-laki di depan. Yang lebih aman lagi, disendirikan. Jadi diumumkan kepada jamaah yang ada, selesai jamaah laki-laki sholat, bubar. Ini ada jamaah yang berikutnya untuk kaum ibu-ibu. Jadi laki-laki selesai, bubar. Ibu yang masuk masjid atau ruangan, mereka sholatkan, selesai. Artinya mayat itu boleh disolatkan lebih dari satu kali. Paham ya? Boleh disolatkan jenazah lebih dari satu kali. Barakallahu. Itu yang lebih tepat. Sebagaimana contohnya Aisyah radhiyallahu anha ketika meminta jenazahnya Sa'ad bin Waqqas untuk dimasukkan ke dalam masjid dan disolatkan oleh Ummahatul Mukminin. Secara khusus itu lebih aman. Dia dikasih pengumuman terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan langsung gabung, maka harus aman dari fitnah. Perempuan paling belakang. Hai wah. Anak atau bayi yang meninggal, apakah boleh disolatkan? Tanya bagus sekali. Ini akan dirinci ya. Tanya biar. Apa hukum solat jenazah bayi yang mati? Atifal. Di sini 2 pendapat. Pendapat yang pertama wajib. Pendapat yang kedua tidak. Pendapat yang ketiga sunnah. Ada yang mengatakan wajib sebagaimana wajibnya jenazah pada umumnya. Ada yang mengatakan tidak disolatkan sampai dia balik. Ada yang mengatakan sunnah. Barakallahu. Disebutkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Jibril Ahkamul Janais terkait dengan bayi yang masih kecil itu sunnah, hukumnya sunnah disolatkan jenazahnya, hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Barakallahu. Pembahasan yang berikutnya bayi yang keguguran, namanya sikpun, namanya sikpun. Yang ini dibagi dua keadaan. Kalau dia gugur sebelum ditiupkan rohnya, jadi belum genap 4 bulan, maka tidak disolatkan jenazahnya dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia belum genap 4 bulan atau belum ditiupkan rohnya, maka tidak disolatkan jenazahnya dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia sudah lebih dari 4 bulan atau sudah ditiupkan rohnya, maka disolatkan. Disolatkan. Tapi hukumnya sunnah tak wajib. Hukumnya sunnah tak wajib. Barakallah. Begitu pula terkait dengan bayi yang lahir. Bayi yang lahir langsung mati. Normal, dia 9 bulan masa kandungan, begitu dilahirkan oleh ibunya mati. Lahir langsung mati. Juga demikian disolatkan jenazahnya, namun hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Sehingga yang wajib kalau sudah usia balig. Barakallah. Allahu ta'ala ala bisawab. Iya betul. Terkait dengan masalah di terkait yang secara 4 bulan tadi Pak ya. Yang 4 bulan ke atas itu layaknya yang lainnya, yang dimandikan, yang dikafani, segala macam layaknya jenazah yang lainnya dikuburkan sebagaimana biasanya. Namun terkait dengan mensolatkannya hukumnya sunnah nawas. Adapun yang di bawah 4 bulan itu dikafani tetap dikuburkan sebagaimana biasa, namun tanpa disolatkan. Naam, wallahu ta'ala alam bissawab. Beri nama. Yang mana Pak? Yang sudah bisa ke sini. Ya. Ya harus kan. Nah, kasihan sama. Ini terus ngertinya itu lagi perempuan. Bisa diketahui ya? Bisa. Kode 4 bulan. Bisa. Jadi tahu. Ini lagi di perempuan. Ada. Jisnya sudah berwujud. Empat bulan. Iya. Baru 4 bulan. Baru ditiupkan rohnya. Ada bentuk-bentuknya. Nah, iya. Kalau diketahui tidak ada masalah. Oh ini laki-laki. Hamad. Ini perempuan. Aisyah. Labas. Kita mengapa? Barakallah. Belum ada tidur. Ayang lain, gimana Pak? Sebelum dikafani, hidungnya itu apa? Skupinya itu apa sih? Iya, itu terkait dengan pembahasan pemandian. Hadis yang tadi mau saya baca pas pembahasan masalah mandi, setaut jadinya ya, Pak. Baiklah Pak. Terkait dengan masalah di untuk kapas di bagian hidungnya, di bagian telinganya, itu adalah teknis. Teknis. Artinya kalau memang dikhawatirkan saat pemandian, dikhawatirkan mengeluarkan terus darah di hidungnya, telinganya, atau mungkin di bagian duburnya, maka kalau tidak memungkinkan untuk diantisipasi, ditutup dengan kapas. dan nggak pas. Dia kan teorinya memandikan jenazah itu pendapat yang disebutkan oleh para ulama, bahkan 3 kali minimal. Minimal 3 kali pemandian. Kalau nggak bersih, dibikin ganjil 5 kali. Kalau nggak bersih, dibikin ganjil berapa? 7 kali. 7 kali. Yang namanya jenazah dimandikan sampai 7 kali itu kan khawatir apa yang rusak kulitnya, kayak gitu. Khawatir akan rusak dia. Sudah 7 kali masih juga mengeluarkan darah. Yang semacam itu mereka mengatakan langsung ditutup dengan kapas, tutup dengan kapas bagian hidungnya, telinganya, mungkin duburnya, barakat itu selesai, langsung dikapas. Sehingga kapas itu sangat berguna sekali ketika mengalami kondisi yang demikian. Tapi kalau nggak ada apa-apa, 3 kali bersih, tidak ada darah wala apa, ya sudah nggak pakai dikapasi. Dikarenakan tidak ada yang perlu untuk ditutup. Keyakinan sebagian pihak itu nggak semata-mata hidung, telinga sama dubur kok. Semua dikasih kapas. Selasa kasih kapas. Siapa ya? Kasih kapas semuanya. Ustaz Utsman kasih kapas, semua dikasih kapas. Nah, semacam itu yang tidak ada syariat. Tidak ada syariat. Jadi kapas itu digunakan untuk antisipasi ketika ada darah yang keluar yang tidak mungkin dibersihkan. Gitu ya. Insya Allah akan dibahas satu pembahasan pemandian, insya Allah pada percobaan yang berikutnya, insya Allah. Nah. Yang mana? Takut jenazah. Ya itu pada pembahasan kaifiat salatnya. Takut pertama baca apa, yang kedua baca apa, yang ketiga baca apa, yang baca apa. Ada satu pertanyaan. Jadi nggak dibahas di sini. Nggak dibahas nanti kalau sudah pembahasan secara tuntas insya Allah. Ringkasnya ya. Ringkasnya yang pertama Al-Fatihah. Tapi yang kedua salawat. Tapi yang ketiga dan keempat adalah mendoakan sang wali. Nah. Allahu a'lam. Yang dibaca yang sesuai dengan contoh Rasul. Kalau mengganti doa tadi dengan doa sabu jagat, Allahu a'lam. Nah, harus dia. Ya, sebisa mungkin. Gimana lagi? Gimana lagi? Saya juga nggak ngerti apa yang dibaca orang-orang umum itu. Apakah mereka baca doanya atau tidak? Sering-sering nggak dibaca. Soalnya cukup panjang bacaannya. Bacaan tatut ketiga dan keempat itu cukup panjang bacaan. Cukup panjang. Yang kalau dibaca dengan tenang itu cukup lama. Cukup lama. Cukup lama. Kalau saya perhatikan praktek di Saudi, kita bertiga yang paling panjang, Pak ya. Ya, Pak ya. Tiga itu paling panjang. Panjang. Begitu tabir keempat enggak lama salam. Itu tebakan saya, semua zikirnya, doanya dibaca pada tabir yang ketiga. Tabir yang keempat tanpa membaca, langsung salam. Gitu dia. Padahal saya coba ketika sana itu. Yang ketiga zikir yang ini. Keempat zikir yang itu. Kayaknya enggak. Yang keempat tadi. Tadi ini ketiga aja dibaca semua. Tak perhatikan yang berikutnya partabel yang ketiga tak baca semua. Itu pas. Pas. Oh, berarti betul ini. Yang ketiga dibaca kabeh doa-doanya. Itu keempat enggak lama salah. Nah, gitu ya. Allah taala alam bisa. Nah kalau saja 5 takbir gimana? Sama saja takbir yang kelima juga mendoakan untuk sang mayit. Kalau sampai 9 bagaimana? Sama saja yang ke-6, 7, ke-8, sampai ke-9 semuanya mendoakan sang mayit. Yang pakem itu pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat. Selebihnya mendoakan sang mayit. Apakah tambahan surat atau ikhtilaf? Terkait dengan pembahasan surat atau ikhtilaf terkait dengan riwayatnya. Ada yang mengatakan sahih, sehingga dibaca. Ada yang mengatakan tidak sahih, tidak dibaca. saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan riwayatnya syad, ganjil, sehingga dibaca Al-Fatihah saja. Barakallah. Pada penjelasan semakin banyak yang mencoba itu semakin. Iya, betul. Ada riwayat. Semakin banyak yang mendoakan, semakin banyak dia, semakin banyak yang mendoakan, sehingga semakin besar kemungkinan mendapatkan syafaat. Barakallah. Wes, kau tuh berarti ada nada ni. Biasa, nanti kau biasa ni kita sekarang tak ada nada. Nah, sudah ini. Gimana besok? Kajal ada yang mau tanya lagi? Nah, gimana? Saat kajian tapi belum si mayat belum dimandiin karena keluar lain-lain sholat jenazah. Belum boleh pak. Sabar. Ya sabar. Tunggu proses dulu. Mandikan dulu. Baru kafani, baru sholatkan, baru makamkan. Pas ke situ mau takziah, lu belum ada apa-apa kan? Sudah tunggu. Kesusunya sudah nanti pergi dulu nih kesusun lagi. Kita datang terakhir enggak ada yang sholat lagi. Tapi sudah diproses semuanya, nggak ada masalah. Mau di situ juga boleh, di kuburan juga boleh. Sendirian. Sendirian. Gimana lagi? Itu sudah kondisi darurat. Jadi nggak mungkin. Atau lagi malah tidak deh, tiga orang nggak harus. Sendirian. Rasul sendirian. Lihat di kuburan seorang diri. Posisi tadi yang di kepala sama jenazah laki-laki itu hanya setelah dikubur apa juga di kuburan, sama setelah kuburan atau di luar kuburan. Kalau ada laki-laki sebagai kepala, perempuan bagian tengah. Kalau ada laki ada perempuan diatur, ya laki-laki dulu baru perempuan. Nanti laki-lakinya agak nyerong pas di bagian tengah-tengahnya perempuan. Jadi nanti pas setelahnya di kepala laki-laki sekaligus di tengah-tengahnya jenazah perempuan. Nah, jika ada laki perempuan, laki-laki di depan imam, perempuan yang dekat karakter. Diatur posisinya supaya pas kepala sama bagian tengah perempuan tadi. Barakallahu fiik. Allah taala mustafa. Alhamdulillah. Anta sabrul. Allahu akbar.